Coba awati satu tugas atau aktivitas dalam doa-doa. Wa wazifatin fil adhkari, dan keduanya tugas atau wazifah pada zikir-zikir. Wa tasbihati, dan bertasbih. Wa tukarriruha fi subhatin, dan kau ulang-ulangi zikir dan tasbih itu pada tasbih. Wa wazifatin fi qira'atil Qur'an, ketiganya tugas pada membaca Al-Qur'an. Wa wazifatin fit tafakkuri, dan keempatnya tugas pada bertafakkur. Fatafakkar fi dzunubika wa khotoyaka wa taqsirika fi ibadati maulaka. Maka renungkanlah olehmu, pikirin tentang dosa-dosamu. Wa khotoyaka, dan kesalahan-kesalahannya. Wa taqsirika, dan sembrononya kamu. Fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Tuhan. Wa ta'arudika li'iqabihil alimi wa sakhatihil azimi, dan mendatangkannya kamu bagi siksa Allah yang amat pedih dan murka Allah yang besar. Wa turattib bitadbiri awradika fi waturatib bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika, dan kamu atur dengan perencanaanmu akan aktivitasmu dalam sepanjang harimu. Litatadaroka bihi ma faroto min tafsirika, agar engkau dapat menyempurnakan, menyusulkan dengannya apa yang teledor dari kesembronoanmu. Wa tahtariza minat ta'arudi li sakhatillahil alimi fi yaumika, dan kamu menjaga diri daripada mendatangkan bagi murka Allah yang pedih pada harimu. Wa tanwil khaira li jami'i muslimin, kamu niat berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Wa ta'zama an la tastaghila fi jami'i naharika, dan kamu berencana bahwa tidak menyibukkan diri pada seluruh siangmu. Illa bi ta'atillahi ta'ala, melainkan dengan berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'atillati taqdiru 'alaiha, dan kau bertujuan di kalbumu akan segala ketaatan yang kau mampu mengerjakan atasnya. Wa takhtaru afdalaha, dan kau pilih yang paling afdalnya. Wa tata'ammal tahiyata asbabiha litastaghila biha, dan kamu amat-amati akan persiapan daripada sabab-sababnya agar kamu menyibukkan diri biha dengannya. Wa la tada'an katafakkura fi qurbil ajali wa hululil mautil qati'il amali, jangan kamu tinggalkan dari dirimu akan merenung tentang makin dekat ajal dan datangnya kematian yang memutuskan bagi harapan. Wa khurujil amri anil ikhtiar, keluarnya perkara dari kehendak dari pilihan. Wa husulil hasrati wan nadamati bidulil ightirari, dan hasilnya kekecewaan dan penyesalan dengan panjangnya terbedanya. Bitulil iqtirari, dengan panjangnya iqtidari. Iqtirari terbenar. Segini aja. Jamaah sekalian, malam hari ini kita mengkaji apa sebaiknya yang dikerjakan oleh muslim sesudah sholat subuh sampai terbit matahari. Apa yang mesti dikerjakan oleh muslim sesudah sholat subuh sampai terbit matahari? Kalau kita hidupnya pengen bahagia, maka kita harus tertata dan teratur, terprogram dalam hidup dan kehidupan kita supaya hidup kita itu bagus. Maka Imam Ghazali menuntun kepada kita agar supaya hidup kita betul-betul tertata dan bermanfaat. Paling tidak kata Imam Ghazali, habis sholat subuh, kita kalau bisa tugas kita satu di antara empat. Kalau bisa empat-empatnya ini dikerjain. Kalau enggak bisa, semua, jangan juga ditinggalkan semua. Paling tidak kita kerjakan salah satunya. Empat tugas kita. Pertama, berdoa. Sebab doa paling manjur ketika habis sholat subuh. Doa manjur, doa. Baca doa itu bagus sekali habis subuh. Orang masih pada ngorok, kita udah minta, luar biasa. Yang kayak begitu tuh, orang yang kayak begitu rezekinya gak bakal dipatok kaya. Rezekinya doa habis subuh. Doanya bagaimana? Ya sebisa kita dah. Apa yang kita butuhin dalam hidup, minta apa kita, begitu. Minta, terserah kita. Minta rezeki, ya minta rezeki. Gitu. Minta apa? Minta apa aja. Yang gak punya keturunan, minta keturunan. Yang gak punya kerjaan, minta kerjaan. Habis subuh, itu paling bagus kita meminta. Doa. Itu be. Doa. Gak bisa bahasa Arab, bahasa kebun kopi Allah ngerti. Sebab kebun kopi Allah juga yang nyiptain. Allah bukan? Allah juga. Ngerti Allah. Dah bahasa kita aja. Omong ayan diri sama Allah. Enak begitu. Bahasa kita. Itu doa. Kedua, zikir dan baca tasbih. Zikir dan baca tasbih. Berzikir. Baca zikir-zikir pagi. Baca tasbih. Silakan menggunakan tasbih juga enggak apa-apa. Tidak bid'ah. Boleh pakai tasbih. Enggak apa-apa. Boleh alat doa. Minum langsung dari termos boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Boleh. Dari gelas boleh? Boleh. Enakan pakai apa? Pakai alat apa langsung? Langsung pakai alat. Pakai alat dah bagi kita mah. Gitu, kita pakai tasbih aja zikir mah. Pakai tasbih. Jangan kita dikibulin. Kata dia sama Tuhan kok hitung-hitungan. Jangan mau dikibulin. Yang kayak begitu mah ngomong doang, wirid mah kagak nyelam habis. Bisa. Nah, jangan denger deh. Lu minum aja air dari termos. Kayak begitu kan repot kalau di termos mah. Ini kan pakai alat, enak pakai gelas. Enak gak? Enak. Kalau pakai termos gak jelas. Jadi kan kita juga biar semangat seputaran, enak. Kalau agak jelas jalan berapa, jalan is pokoknya berapa aja ente jalanin, kagak kuat. Ada judulnya sampai mana kita. Oh, Pasar Rebo berapa kilo itu? Pasar Rebo. Oh, 20 kilo. Oh, 20 kilo. Ya udah, ini udah 15, nah tinggal 5 lagi. Kan enak. Gitu. Kalau dihitung, oh, bentar lagi udah mau bundar panjang 100 ini. Enak. Begitu enggak apa-apa alat. Jangan disalahin alatnya. Mau minum langsung dari termos juga boleh. Lah kalau kita nyala alat, minum juga kagak. Ini kan orang kebangetan. Tasbih enggak usah disalahin, tasbih. Begitu enggak usah. Salahin tasbih, disalahin. Ini pakai apa aja, pakai jari juga enggak apa-apa. Tapi kata Imam Ghazali, enggak apa-apa kita pakai tasbih. Alat. Jadi yang penting apa tasbihnya, apa wiridnya? Zikirnya apa tasbihnya? Zikirnya. Zikir, udah kalau zikirnya yang penting zikir. Itu alat diributin. Itu namanya orang agak benar ngeributin. Nah, pakai apa? Ya kalau kamu mau bantuin ya kamu hitungin kan dibaca kan begitu ya. Begitu. Jadi enggak usah diributin alat mah, enggak usah. Habis tasbihnya dikalungin di leher. Ya itu urusan dia. Begitu daripada ente kagak pengen punya tasbih juga kagak punya ya kan. Itu udah bagus. Saking pengen punyanya tasbih biar jangan hilang kalau di leher itu kan begitu. Lagi biar emaknya kalau nyari kan gampang kan begitu. Udah gak usah lah alat mau diributin alat. Mau kebon kopi mau lewat sono kayak ya kan. Mau lewat sono kayak yang penting tujuannya kebon. Begitu alat mau pakai tangan kayak. Mau pakai tas, pakai yang penting zikirnya. Jadi yang kita ributin jangan alat, gak apa-apa. Tasbih. Yang ketiganya baca Quran, biar sa'in, biar sa'in bacalah Quran, baca Quran. Ini dari tiga nih, doa ade, baca zikir ade. Baca tasbih ade, baca Quran ade, itu wis baca wirdul latif. Punya? Punya wirdul latif. Dibaca. Jangan punya doang kena banjir aja udah acak-acakan bukunya. Dibaca wirdul latif. Itu jalan gampang rezeki. Baca wirdul latif itu jalan gampang rezeki. Jangan enggak baca. Jadi berapa hari saya baca wirdul latifnya? Apa dua hari apa seminggu? Ya sebatas kita pengen butuh rezeki aja. Sebatas kita butuh rezeki. Bacanya tuh enggak usah pakai lama-lama. Baca wirdul latifnya tuh sebatas kita butuh rezeki. Butuh rezeki. Kalau kata kita ya Allah, gua mau udah pengen sengsara aja dah, nggak pengen gua mau bahagia, nggak pengen banyak rezeki, nggak pengen. Di berhenti. Kalau kitanya udah bosan mah, begitu tuh. Saya udah nggak pengen bahagia, pengennya sengsara. Berhenti. Kalau kita pengennya sengsara. Jadi kita pengen bahagianya sehari apa dua hari? Iya bacanya selamanya. Kalau begitu mah. Badannya lah selamanya baca yang kayak begitu bacanya selama punya enggak itu wirdul latif. Dulu pernah saya bagi ya minta bantuan buat asirat ya. Hah? Ya. Dulu saya pernah minta bantuan di sini belum. Hah? Di sini enggak? Enggak ada yang punya. Wah kalau enggak ada yang punya minggu besoknya bukunya masih ada. Ingetin saya, insya Allah nanti minggu besok, artinya pertemuan mendatang kita kasih. Udah dicetak banyak dan bagus cetakannya. Itu nanti kita kasih. Wirdul latif itu adalah kita biar jalan kita rezekinya gampang. Anak kita tuh biar pada berhasil. Pengen gak anaknya pada berhasil? Nah itu aja udah tuh. Baca aja udah tuh. Wirdul latif. Wirdul. Pagi dia tuh metuk. Kalau ratif hadat habis mal, artinya malam habis sisa apa? Itu malam dia tuh. Kalau itu mah pagi, pikir pagi. Itu mah pagi. Itu mah terus pagi. Pagi itu. Nah itu mau daftar itu. Jadi besok dah nanti kita, mudah-mudahan saya ingat, kita bawa bukunya. Kayaknya masih cukup lah buat jamaah sini. Bukunya. Udah kita latihin kayak ratib itu. Mudah-mudah untuk kita ikutin. Mudah. Nah itu cukup baca Wirdul Latif. Wirdul Latif itu sebentar ada Al-Qur'annya, ada zikirnya, ada doanya. Doanya Tuhan beri saya keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan anak, lindungi saya dari segala yang menyebabkan saya sia. Itu udah banyak doanya. Jadi kami tidak panjangkan cerita Wirdul Latif, nanti besok saja. Biar kita nanti ada bukunya, enak dongengnya sambil diperiksa-periksa. Kira-kira itu tugas kita tuh. Nah, yang keempat, bertafakur. Merenung. Merenung. Yang keempat kita meren. Tafakur ini bikin cerdas otak. Bikin kita tambah bagus. Orang ada kalanya ndak bisa baca Al-Qur'an, ndak kaburu. Ada kalanya orang enggak keburu zikir. Ada kalanya orang enggak keburu doa. Wis cukup merenung. Merenung tuh nunduk, matanya merem. Otaknya menerawa. Mimpi bukan. Bukan tidur. Merenung. Merenung tuh memikirkan. Kita renungin data. Umur kita sudah berapa yang berlalu? Tinggal berapa? Kita mau ke mana? Itu juga bagus. Namanya kita merenung. Kita tengok tetangga kita, anaknya meninggal berumur sehari. Itu sehari meninggal. Ternyata malaikat maut itu ngambilnya bukan dari sisi harus umur berapa. Jadi kita renungin tentang diri. Renungin ganjaran kita sudah seberapa, dosa kita sudah berapa. Yang tahu dosa kita siapa? Orang lain. Kita, nah, kita hitung-hitung datang dosa-dosa kita. Kita itu merenung sudah apa yang kita berbuat. Yang tahu kita itu bagus. Udah apa yang kita perbuat sama orang tua kita. Kira-kira orang tua kita tuh bagaimana kalau tahu tentang kita. Di luar sana yang kurang benar, kita renung. Berapa kali kita bentak orang tua, berapa kali kita marah sama orang tua. Padahal kita udah tahu umur ridhonya Tuhan di ridho orang tua. Kita renungin aja. Mikir. Di hadapan Tuhan nanti kita. Ya apa aja dah. Merenungnya. Apa ke yang buat direnungin? Mau pohon pisang ya. Kenapa manis ya tanahnya itu. Padahal agak manis. Airnya agak manis. Kenapa buahnya manis? Dari mana itu manis datang? Kita renungi. Begitu tuh. Ini biar cerdas, kita punya otak. Biar cerdas. Kita ngerenung. Renung gitu. Kita pikirin. Andai kita dikubur 2 meter 70 cm. Kagak ada teman, kagak ada sanak saudara. Yang katanya demen sama kita tuh bini kita, ikut sama kita gak dikubur? Kata dia kan sehidup semati. Mati. Ngomong dong, kita mati mah kagak ikut. Kita mati. Malah duduk aja di kuburan. Duduk aja. Bawa kipas. Bini kita mati di kuburan, di kipas-kipasin aja kuburan, pakai kipas. Ditanya, "Bu, kenapa dikipasin?" "Saya mengikuti wasiat suami saya. Enggak boleh nikah sebelum kuburannya kering." Jadi saya kipasin biar biar cepat kering. Begitu, itu bini kita, kita mati. Jadi kita jangan merasa ah udah ada bini kita. Enggak, kuburan kita beda. Jadi kita renungi kesalahan kita. Enggak usah kita mikirin yang agak-agak. Negara lah kita pikirin, nah urusannya biarin anggota DPR begitu juga. Belum tentu kita kalau jadi DPR juga bener kan begitu ya. Udah urusin kita aja dah. Daripada ngomong yang agak-agak, ada gunanya kagak, didengar juga kagak kita ya. Udah biarin itu urusannya, ada bagian-bagiannya. Kita ngurusin diri kita aja, keluarga kita. Kita renungin. Namanya tapak. Nah apa yang ditapakuri? Tentang kita punya dosa, punya kesalahan. Coba kita renungin Nabi Adam, atuh doang kesalahannya, atuh diusir sama Tuhan dari surga, atuh Nabi Adam. Walaupun andai Nabi Adam gagal masuk surga, udah mending, udah pernah masuk. Lah kita udah pernah masuk surga belum? Dosa kita atuh banyak. Lah kita renungin. Kita pengennya masuk. Pengen masuk surga enggak? Nah, kita renungin tuh dosa kita. Masih ya banyak dosa masuk surga. Ya kita harus bersihin lah. Nah, ini kita renungin. Yang tahu tentang jumlah dosa kita adalah kita. Kita tahu tuh dosa-dosa kita. Tahu kita. Bini kita tahu enggak? Kagak. Anak kita? Kagak. Ibu kita? Enggak. Kalau tahu bini kita kalau di luar dia di sono kerjaannya kongko-kongko, kagak nongkrong yang kagak beres, bini kita marah enggak sama kita? Enggak tahu sama kita. Enggak tahu. Benar enggak? Begitu. Kalau tahu tuh anak kita ternyata bapaknya tuh ya dari rumah mengeluyur kerja katanya. Kagak taunya ya Allah ya Rasulullah. Kagak taunya di kolong bayoran lagi apa? Tahlil berempat. Pegang dobel it abal enam. Kalau tahu kagak tahu. Begitu orang tua kita kalau tahu kita sekolahnya bolos mulu, minta duit doang. Kagak mau ngaku kita jadi anaknya. Nah, kita renungin itu. Tapi Tuhan mau tahu. Dan itu bakal dituntut. Nah, kita renungin kesalahan kita, kemalasan kita sama ibadah. Kenapa saya punya mata nonton TV mau asik, lihat Quran mau enggak mau, ada apa saya? Nah, itu kita renungin. Kenapa nikmatnya buat nonton TV? Ada orang yang matanya itu keburu buat lihat Al-Quran. Ada enggak orang? Ada enggak? Orang yang lihat Al-Quran itu nikmat, ada enggak? Orang. Ada enggak? Ada. Orang yang baca Quran itu nikmat. Ada enggak orang yang kagak demen baca Quran? Ada. Siapa itu? Siapa itu? Orang mana? Orang pintar. Hah? Orang kebongkok. Artinya kita harus renungin tuh. Renungin. Dia nikmat. Kalau sampai orang kate duren itu enak, kata kita pahit. Itu yang enggak enak tuh apa salah durenya, apa salah kitanya? Hah? Salah kita. Kalau kata orang tuh soto Betawi itu enak, kata kita pahit. Itu yang salah. Apa lidah kita, apa soto Betawinya? Lidah kita. Orang-orang bilang baca Quran itu nikmat. Nikmat. Tapi kata kita kagak. Nikmatan nonton. Nih. Jadi yang sakit itu yang salah tuh Qurannya apa jiwa kitanya? Jiwa kita. Betul kan? Nah, ini kita tanya, renung. Kenapa? Kenapa? Ada orang punya teman. teman. Tiap dia punya minta tolong, kita bantu. Apa aja yang diminta sama dia, kita bantu. Minta apa aja, dia minta duit kita kasih, minta motor pinjam kita kasih, apa aja. Kadang dia minta ditemenin, kita temenin. Tuh orang. Tapi pada waktu kita minta bantuan, enggak mau. Yang kayak begitu tuh patut untuk diteruskan pertemanan atau kita harus akhiri pertemanan? Terusin. Wah. Jadi ada orang yang kalau dia baik, kita dia minta apa aja sama kita. Saya minta diantar dong ke Kebayor, kita antar. Saya minta duit dong, kita kasih. Tapi pada waktu kita butuh, gue minta diantar dong, pengen ke ini, kereke kagak mau. Antar dong gue, gitu mamanya. Pengen ke BP kagak mau. Tapi maunya dia, kita turutin. Maunya kita enggak mau. Yang kayak begitu tuh patut untuk diterusin pertemanan apa kita putusin? Yang kayak begitu tuh terusin, putusin. Teman baik apa teman jahat? Teman baik, teman jahat. Kenapa jahat? Kenapa jahat? Enggak ada timbal balik. Maunya dia doang. Mau kita kagak mau. Yang kayak begitu teman jahat. Teman baik, teman jahat. Ah, itu nafsu kita. Itu nafsu kita. Nafsu kita itu teman yang paling jahat. Dia pengen tahun baruan, kita turutin. Dia pengen jalan-jalan main sepeda, kita turutin. Pengen jalan-jalan ke BP sampai lantai 3 lihat cewek, dia turutin. Tapi kita disuruh, kita pengen ke masjid dong, kagak mau. Mabis salim dong, ntar dulu sih, capek badan habis kerja. Begitu, kagak mau. Pengennya mau dia, mau kita. Kita pengen bener, kagak boleh. Dia pengen nonton TV, kita turutin mata kita buat nonton TV. Kita pengen baca Quran, ogah dia. Yang kayak begitu tuh jangan ditemenin. Kita bilang, lu bagaimana lu? Nah ini direnungin. Kok lu maunya lu doa? Lu pengen jalan-jalan, gua turutin. Lu pengen main kemari, gua turutin. Lu pengen nonton TV, gua turutin. Lu pengen main bola, gua turutin. Lu dangdut, gua turutin. Gantian dong. Gua pengen ibadah. Gantian. Dia gak mau. Kita nurut aja, dia gak mau. Ya udah dah. Ini yang kebelinger itu kita apa dia ya? Kita itu keblinger, jangan dirawat. Jangan dirawat. Harus sadar kita punya jiwa. Kita mau tujuannya mau ke mana? Tujuan kita bakal pulang ke telah berpulang ke rahmatullah, pulang kepada Allah. Jadi tujuan kita biar sampai kepada gimana kita mau sampai? Wong jalan aja belum. Harus jalan jiwa kita. Harus jalan. Kok nindak aja belum kok mau sampai. Kalau orang mau sampai udah jalan ya. Lah itu kalau masih di kebun kopi aja. Mau nyampe ke puncak ini mau bagaimana? Orang harus jalan baru berbicara kapan sampai. Wong jalan belum kok pertanyaan kapan sampai. Kita enggak bisa nyampe sama Tuhan. Wong jalan aja belum. Nah kita harus jalan jiwa kita. Ini mau kemana kita? Apa hidup mau kayak begini-begini terus? Bakal muda terus, keker, banyak duit, duit diambur-amburin. Sama sinden aja 100.000 brosot aja gampang banget. Sama sinden, sama bininya minta 10.000, ya Allah tengkar dulu sama bininya. 10.000, masya Allah, yang nggak kita bini nggak ada duit. Begitu marah-marah. Ama sinin mah kagak jadi tenggara duit. Mangi dompet ini masih banyak yang dompetnya. Begitu. Tiba dipanggil, "Mas, mangi emas doang kagak diapa-apain." Ama yang tidur bareng kagak juga. sembarangan nama bini dia kagak dikasih. Ini mau bagaimana? Nah kita renungi betapa kita ini ya kayak begini, hidupnya kagak terarah, kagak terarah. Misal lagu-lagunya kayak angin, kita tergantung dimbusnya aja. Begitu tergantung. Kita jangan begitu. Kita renungi. Kalau begini lah kita udah sembrono. Sama Tuhan gak mah. Sama Tuhan gak mau dekat. Ah, rugi kita. Rugi kalau gak mau dekat. Nah kita harus dekat sama Tuhan. Ayo dekat. Kita renungin berapa banyak kita punya kesalahan. Neraka itu jujurnya mah kagak ada api jemaah. Neraka itu gak ada api. Neraka itu adem. Neraka itu adem apa panas? Yang pernah denger tuh? Hah? Panas. Panas sama adem? Panas. Adem neraka. Gitu. Keliru itu. Yang bilang neraka panas. Malaikat maut kepanasan. Neraka. Malaikat Malik. Adanya di mana Malaikat Malik? Neraka. Panasan enggak dia? Adem itu. Ademnya apa? Adem. Lah kata orang panas, begini ceritanya kalau pengen tahu panas sama adem. Jadi dulu ada orang namanya wali, namanya Bahlul. Orang gila. Wali gila, dikata orang gila padahal wali. Pagi-pagi larinya kencang banget pagi-pagi. Ditanya sama orang kampung, Pak dari mana lari kencang itu? Dia jawab, dari neraka. Kata dia, namanya juga Bahlul, dari neraka. Marahnya malaikat-malaikat, ngapain? Mau nyari api. Minyak saya kompornya habis buat masak, saya nyari api ke neraka terus kagak dapet. Kenapa gak dapet? Malaikat Malik juga bilang di neraka tuh gak ada api, gak ada, adem neraka itu. Begitu kata Balu, adem gak ada api neraka. Lah itu katanya neraka itu panas, orang di neraka dibakar. Itu apinya bawa masing-masing. Kagak sholat bikin api. Kagak sholat nyolong bikin api. Nyolong ngibulin bikin api. Khianat bikin. Ngentit bikin. Durhaka sama orang tua bikin api. Lu bikin sendiri. Nerakanya mau kagak ada api. Jadi masing-masing. Jadi tergantung dia apinya banyak dikitnya, tergantung dia buat. Kalau yang apinya banyak, yang kebakarnya banyak. Kalau yang dikit-dikit, jadi di neraka gak ada api. Apinya bau, bawa. Dia gak ibadah, gak bikin api. Ya terserah dia. Kalau pengen lamaan, ya jangan ibadah-ibadah. Jangan ngaji-ngaji. Ya terserah kita. Jadi neraka gak ada api. Apinya kita yang buat. Kalau kita berbuat dosa sama dengan kita bikin bikin api. Apinya masing-masing kita bawa. Kita nyolong, ngibulin, menfitnah. Itu api. Itu. Lalu dibakar sama apa? Sama api. Api siapa? Api sendiri. Begitu. Api sendiri. Enggak kayak begitu. Semuanya kayak begitu. Api sendiri. Jadi neraka tuh gak panas kalau orangnya kagak bikin api. Kalau benar kayak wali-wali kayak nabi tuh, kagak masuk neraka orang soleh tuh. Kagak masuk. Habis kagak ada api. Ya kagak ada api, tempatnya yang adem, surga. Nah yang bakal masuk neraka karena dia punya saya tempatnya api ya di sono. Ya, taruhnya. Jadi karena itu neraka itu enggak panas. Jadi enggak perlu takut. Sama neraka. Enggak perlu takut. Takutnya sama yang nyiptain neraka. Neraka kan makhluk. Neraka itu ciptaan bukan? Neraka itu Tuhan apa ciptaan? Ciptaan. Kita Tuhan apa ciptaan? Masa makhluk takut sama makhluk? Dan kita takutnya sama yang nyiptain neraka. Jangan sama neraka, sama Tuhan. Jadi kita mau bukan neraka. Bila neraka enggak ada, sudah kita takut Tuhan. Jangan takut sama neraka. Begitu. Neraka enggak perlu kita takutin. Yang kita takutin mah Tuhan. Yang punya neraka. Kalau Tuhan tak ngapa-ngapa sama kita, neraka juga adem. Kayak malaikat Malik, enggak ngapa-ngapa. Tuhan senang malaikat-malaikat ada di situ. Redho Tuhan ada di situ. Kepanasan enggak? Ngorok dia, adem. Kayak teman kita di penjara. Ada orang pintar namanya Ida. Tugasnya di Cipinang. Lah ngorok di penjara di Cipinang. Adem dia. Adem enggak? Adem. Senang enggak dia di situ? Senang. Dapat gaji, dapat duit dari sipir ya. Dari orang-orang nengok, senang dia. Nah teman kita yang kemarin habis nyolong motor masuk Cipinang, senang gak di situ? Kenapa dia kagak senang? Dia buat sendiri nggak? Buat sendiri, buat sendiri. Kalau kagak buat sendiri mah disenangin sama pemerintah. Lu kerja di Departemen Pertahanan, kata pemerintah sama kita. Lu gua dulu jadi PNS, tugas lu di Cipinang. Senang gak kita? Senang. Kan Cipinang penjara. Senang gak? Senang. Kenapa? Karena kita duduk di situ ada redho pemerintah. Digaji gak kita? Digaji. Dapat pensiun gak? Lah dapat. Kenapa dapat? Uang kita disenangi. Makanya wana udzubika min sakhotika wana. Kita berlindung dari murka tuh Tuhan, baru neraka. Neraka enggak perlu takutin, murka Tuhan tuh sama kita. Kalau Tuhan udah murka, repot sama kita. Nah itu begitu. Nah, kita harus renungin itu. Kemudian kita hidupnya harus ditata. Diatur. Wiridan-wiridan tuh. Aktivitas kita harus kita tata agar supaya hidup kita terarah. Nih hari ini kita mesti ngapain? Besok kita mesti ngapain? Ini besok lagi kita ngapain? Itu harus dibuat. Namanya schedule, namanya diprogram hidup. Diprogram hidup tuh. Jangan enggak diprogram. Harus diprogram. Kalau enggak diprogram repot. Kalau enggak diprogram repot. Jadi harus kita nah biar kita bagus, jangan dapat murka Allah. Kemudian kita harus niat setiap hari, niat saya berbuat baik kepada semua orang. Ada sahabat Nabi namanya Abu Domdom. Namanya Abu Domdom. Boleh tuh buat anak namanya Abu Domdom. Kan keren ya, Domdom. Bawa itu bukan Domdom, Domdom, mungkin Abu Domdom itu dipuji sama Nabi. Abu Domdom disebut-sebut orang yang paling bagus adalah Abu Domdom. Nabi bilang begitu, orang yang paling bagus Abu Domdom. Orang banyak berduyun-duyun nyari kagak dikenal Abu Domdom, sama saya ramai tokoh juga kagak, orang biasa. Tapi akhlaknya mulia. Orang bertanya, apa amalan kamu? Abu Domdom tiap pagi dia bilang, ya Allah, badan saya ini saya sedekahkan buat sesama. Badan saya sedekahkan buat saudara-saudara saya. Badan saya sedekahkan buat orang lain. Saya sedekah badan saya ini. Itu begitu bahasa beliau. Ya Allah, saya sedekahkan badan saya sama engkau, sama Allah. Badannya tiap hari badannya disedekahin sama sama Allah badannya tiap hari disedekain. Biar gampang kita nyontoh sedekain, kita punya piring, punya gelas, kita sedekain dah tuh sama si Ocip. Motor kek, kita sedekain tuh sama Ocip, tuh motor tuh. Nah kemudian ada yang marah-marah, ada yang ngomel, motornya jelek. Yang marah itu motor apa Ocip? Ocip. Kenapa? Udah punya dia. Kita mah tidak perlu mar, uang kita mah sudah kita sedekahin. Abu Domdom begitu hidupnya. Tiap hari disedekain badannya sama Allah. Jadi kalau ada orang nyaci maki, bego lo kagak bener, kagak marah. Uang udah disedekain sama Allah, terserah Allah mau marah sama dia. Saya mah tidak berhak marah. Uang saya mah saya sudah sedekahin sama Allah. Kagak marah, mau dikata apa? Lu bopeng, lu hitam, lu buluk, lu ape? Kagak marah. Senyum aja orang kata apa. Sampai orang tanya kenapa gak marah, udah gua sedekahin. Jadi gua mah gak punya diri. Udah milik Tuhan, ya terserah Tuhan dah. Kalau dia mau marah ya marah. Begitu. Abu Domdom dipuji sama Nabi. Orang yang paling bagus Abu Domdom enggak pernah marah. Begitu. Kita mau bini kita telat ngasih makan, lupa kobokan, marah enggak? Ya Allah, kita masih jauh dari Abu Domdom. Begitu. Masih jauh. Abu Domdom kagak marah. Mau lagu apa ke orang? Kagak marah. Berat juga ya. Iya berat. Iya berat. Begitu. Itu Abu Domdom. Hebat. Itu. Dipuji sama Nabi. Sahabat-sahabat tuh begitu. Pokoknya badan saya masih udah wakafin dan terserah. Mau lagu apa kek. Itu begitu. Jadi kayak begitu. Nah kita harus diatur. Kita niat berbuat baik. Jadi niatin dia pagi tuh. Ya Allah, saya keluar dari rumah nih, saya niat tidak akan merugikan orang lain. Ini manjur jamaah. Niatin kayak begini nih. Gitu. Terserah bahasanya mah. Bahasa jamaah. Artinya bahasa yang saya pakai begitu. Gitu. Jadi saya niat, ya Allah nih saya keluar nih dari rumah nih, niat tidak mau merugikan orang lain. Karenanya ya Allah, jangan sampai orang lain merugikan saya. Udah itu aja. Saya ini keluar mau berbuat baik. Karenanya saya minta orang lain juga ya Allah gerakin hatinya biar berbuat baik. Udah gitu aja. Niatnya. Kalau kita niatnya mau baik, di kantor nyolong gak? Ya. Nah, enggak. Kalau di kantor nyolong, kan kita diingat. Kan kita udah niat. Kan begitu ya. Nah niat kita. Jangan semau-maunya. Kita niat enggak? Udah niat enggak kalau pagi? Oh, belum ya. Ini kita harus jadi mualaf ya malam ini ya. Harus jadi apa? Mualaf. Begitu. Enggak apa-apa, enggak telat ya. Masih dikasih kesempatan hidup yang ada nih kita manfaatkan baik yang ada nih. Guys yang udah kelewat mah dari tahun sekian kita lahir sampai 2011 mungkin gak usah dipikirin. Udah kelewat itu mah susah. Yang ada aja nih kita manfaatin. Yang ada nih kita niatin deh tuh umur yang tersisa nih buat berbuat baik. Berbuat baik. Niatin. Begitu tuh. Nanti Allah tolong kita. Kalau kita niatnya yang baik-baik tuh, niatnya berbuat baik sama kaum muslimin, paling tidak andai kita meninggal hari itu, kan kita punya niat ya. Meninggalnya husnul, nah penting dari niat. Penting. Ini niat aja pagi. Niat. Pokoknya ya Allah, saya keluar dari rumah tidak mau merugikan siapapun. Orang lain, bos saya tidak mau. Karena itu ya Allah jangan sampai bos saya jahat sama saya. Karena saya tidak mau jahat sama dia. Itu aja niat, terus aja niat. dan kita janji hari itu kita warnai dengan kebaikan. Karena dunia ini adalah warna-warni, banyak warna di dunia. Nah, tapi yang harus kita buat warnanya warna bagus. Mau dibuat warna hitam enggak apa-apa, terserah kita. Karena pensilnya di tangan kita. Begitu, pensilnya. Karena itu kata orang-orang soleh, kalau bisa muslim itu harus jadi pulpen, jadi pensil buat nulis kebaikan orang lain, buat berbuat baik. Kalau kita agak bisa jadi pensil, paling enggak kita jadi penghapusnya deh, ngapusin kesalahan orang. Udah itu aja. Kalau kita enggak bisa di pensil yang nulis kebaikan orang, jadikan diri kita penghapus daripada kesalahan orang lain. Biar hidup kita ini bahagia. Mau kemana sih kita hidupnya? Mau kemana? Orang dikata jagoan, bohong. Enggak ada yang dikata jagoan. Sakit gigi jagoan, nangis enggak? Lah, dia bagaimana jagoan sama sakit gigi aja gak bisa lawan? Perut perih aja gak bisa lawan? Perut perih, begitu. Nah, itu bukan jagoan ya begitu mah. Kita sama perut perih aja gak bisa ngapa-ngapain. Jadi biasa, jadi kita gak kayak begitu. Nah, kita niatin di dalam sepanjang hari kita berbuat kebaikan. Kita hati kita niatin berbuat baik semampu kita. Begitu tuh. Kita ingat-ingat bahwa jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir saya. Karena itu kita warnai dengan baik. Besok lagi, jangan-jangan hari ini hari terakhir saya di dunia. Kagak ngalamin malam pikir, minta kita biar baik, husnul khotimah. Ini perbuatan baik. Nah, kalau kita mau wiridan, apa di antara yang dibaca? Wes segini aja. Besok aja dah. Ayo besok, enggak usah banyak-banyak. Nah, itu nanti besok bakal dikasih amalan sama Imam Ghazali, sekaligus ingatin saya, pokoknya saya besok saya bawa itu latih, tapi ada amalan tambahan dari Imam Ghazali agar supaya kita itu hidupnya betul-betul terarah dan baik. Itu yang paling penting. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau terus menerus, silakan. Yang pertama, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang ketika imam selesai sholat itu menghadap ke belakang lalu melihat apa makmumnya satu persatu? Kalau apa? Selesai sholat berjamaah. Melihat makmumnya? Satu-satu. Iya, enggak. Enggak. Kedua, hukumnya misalkan pedagang mengambil air di masjid atau musala yang wakaf atau mandi di musala atau masjid. Iya, jadi kalau kita itu sholat, salam itu sunatnya lihat aja. Orang sebelah kanan lihat sebelah kiri. Dengan nengok itu lihat aja. Lihat orang. Nengok aja kanan kiri. Itu yang disuruh. Habis sholat. Dan cuman imam itu disuruh muter. Tujuan muter itu imam. Imam Ghazali mah dua. Nyuruhnya berdepan-depan. Tapi kebanyakan kita pikir itu setengah lingkaran namanya. Seperempat ya. Atau setengah. Seperempat ya, 90 derajat. Begitu tuh ngadepnya sono, bukan ngadep sono. Bukan 180, 90 derajat muternya. Nah, kita ngadepnya sono tuh. Itu disuruh, maknanya ngizinin makmum kalau mau pergi silakan. Jadi enggak mesti lihat satu persatu, apalagi sampai ditanya namanya, umurnya, dan itu mau sensus. Kayak begitu, biasanya. Tapi kalau dia mau bagi duit, enggak apa-apa, kayak saya kira juga yang ditanya juga enggak marah kayaknya ya. Kalau mau kasih duit, mau kayaknya. Jadi enggak perlu untuk melihat satu persatu semuanya, enggak perlu. Nah, kayak begitu. Kalaupun ada, itu mau bapaknya si Madun gitu. Ya kayak begitu. Nyari anaknya toko main bola. Ya enggak kayak begitu. Terus bukan Bang Madul, Madun. Itu begitu. Itu enggak kayak begitu. Walaupun ada juga. Yang kedua apa itu? Mengambil air di oh iya, dari tanah wakaf. Jadi kalau kita itu tanah wakaf itu wakafnya untuk apa? Tentu yang diwakafin dari zahirnya adalah buat sarana ibadah. Sarana orang ibadah. Maka adabnya kalau kita kencing di masjid, karena kencing di masjid ini enggak bayar. Di musala tuh enggak bayar. Enggak bayar tidak seperti di WC umum ya kan? Kan bayar WC umum. Berapa itu kalau kencing? 1.000. Kalau buang air besar? 2.000. Itu WC umum. Kalau masjid kan enggak bayar. Nah, kalau kita kencing di masjid, kalau bisa jangan sampai enggak sholat. Kalau kita kencing di musala, sholat sunah wudu dah. Jadi habis kencing tuh wudu, habis wudu sholat sunah wudu sebagai kita wujud terima kasih. Jangan kencingnya doang, musala nyaksiin kita. Emang benar ya Allah dia pernah kencing sama saya. Pernah kencing bukan pernah sholat di akhiratnya. Jadi kita sholat kalau kita di musala mandi sholat di musala tuh. Jadi biar ada imbalan. Sebab air itu air buat orang ibadah. Pakai aja ibadah. Jangan kita dagang nih mau ngambil air dari musola, sholat dulu lah. Gitu. Kalau dagang mau jangan sholat doang, isi tuh kotak tuh, isi kotak, jangan kagak, isi kotak, yang kagak begitu. Kalau kita dagang berapa kek, itu enggak rugi, dan kita ngisi kotak mesti. Ganjarannya buat siapa? Buat kita. Jadi kita isi. Jadi jangan enggak tuh, jangan kita. Kalau kita enggak begitu, bisa dosa kita. Bisa dosa, sebab kita menyalahi peruntukan. Walaupun orang pada kagak marah, sebab kagak marah tuh, jangan-jangan dia ngambil juga masalahnya, kan begitu? Kagak marahnya. Jadi kita jangan begitu. Kalau bisa, kalau kita mau mandi di musola atau di masjid, maka orang itu sholat di masjid. Ngepel kayak apa? Kayak jangan mandi doang. Ngapa sekali ngepel kan enak, begitu? Ngepel enak. Jadi jangan dia di masjid apa dia sholat mau kagak masjid enggak, itu dosa yang kayak begitu. Jadi kalau kita mau di masjid, saran kami kita pipis ke, habis pipis wudu sholat barokat. Kalau masjid sholat tahiyatul masjid, kalau mau sholat sholat sunah wudu. Dan itu saran saya agar supaya kita ada totok romonya. Jangan kotorannya doang dong yang kita taruh di musala, kebaikan juga harus kita taruh di musola, kebaikan, jangan kejelekan doang. Masa tinja doang sama kencing antara di musola kitanya enggak. Jadi sehingga yang punya musola dapat ganjaran dengan kita sholat. Nah, kita juga dapat manfaat dan kita pakai airnya. Jadi ada timbal balik dan bagus. Kurang lebih begitu. Wallahualam. Kita apa? Ini dikir doa yang dikir doa setelah oh sudah sholat oh iya iya oh iya udah iya iya ah ini jamaah dikir sudah sholat cuman gak tahu ini bagaimana apa jamaah dibagi aja dibagi biaya fotokopinya 7.000. Oh, biaya fotokopinya 7.000 kata jamaah. Ya, mau itu. Iya. Ini buku ini, dalam buku ini saya kira 7.000 tidak mahal begitu karena ngerokok juga enggak segitu lah. Begitu. Ini zikir-zikir sesudah sholat. Ada yang ditanya. Jadi kita tuh nanti di halaman 2 ada petunjuk. Di halaman 2-nya itu ada petunjuk pada baris kelima tuh. Halaman 2 karena ditulisan saudaraku setelah mengucapkan salam dari sholat, setelah mengucapkan salam dari sholat, bacalah doa yang dibaca oleh Rasulullah. Nih baca sambil ngusap wajah. Doanya ini nih. Nabi baca tuh. Habis salam tuh. Waalaikum tuh. Tangannya begini sebelum istighfar. Tangannya tuh. Sambil begitu tuh. Mulutnya baca doa ini. Kita baca aja sama-sama tuh. Ashhadu. Kita baca ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni hamma wal hazan. Ah, gitu aja. Ya Allah, hilangin dari saya kesusahan dan kesedihan. Jangan sampai saya susah, jangan sampai saya sedih hidupnya. Jangan ruwet mulu, mumet mulu, jangan. Itu Nabi kalau habis sholat begitu. Doanya itu. Makanya Nabi gak pernah mumet hidupnya. Kalau kita kan kagak ya. Terus jadi mu'alaf gak apa-apa dah. Jadi mu'alaf. Mu'alaf gak apa itu. Jahiliyah-jahiliyah zaman dulu. Mudah sekarang kita rapihin dikit-dikit. Usap aja. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahman rahim. Allahumma adzib anil hamma wal hazan. Udah usap semuanya. Nah ini tuntunan zikirnya. Tuh mungkin bahasa Arab ini jamaah ya. Itu halaman 3 tuh. Ada istighfar 3 kali. La ilaha illa syarikala. Itu 10 kali tuh. 1 aman 0 itu bahasa Arab. 10 kali. Allahumma ajirni. Yang orang kita mau Allahumma ajirna. Tinggal dirubah aja. Minanar. 7 kali. Ini subuh nih. Baru Allahumma anta salam. Wa minka salam. Begitu tuh. Ini bacaan ulama-ulama Madinah. Allahumma la mani'a. Terus baca subhanallah segala macam. Terus doanya tinggal baca aja. Doanya terus doa. Begitu tuh doa. Nah itu wiridannya. Kalau kita waktunya luas, terusin begitu. Kalau enggak ada sampai halaman 4 udah doa aja. Halaman 4 doa. Kalau waktunya masih ada terus baca Fatihah segala macam tuh. Itu begitu terus kalau waktunya ada. Itu doa habis salat subuh. Itu begitu tuh habis salat subuh terus dibaca aja di bukunya. Saran saya baca terjemahnya. Terjemahnya dibaca-baca dulu. Dulu itu lebih mudah. Itu habis dzuhur lain. Nanti ada amalan habis Jumat. Itu semuanya ada tinggal ngikutin aja di bukunya. Ambil Jumat halaman 41. Khusus laki-laki nih Jumat halaman 41. Wiridan habis salat Jumat. Begitu tuh. Itu disuruh membaca Fatihah tuh. Halaman 41. 7 kali itu. Bahasa Arab aja tulisannya. Itu 7 kali. Membaca Al-Ikhlas. Yani Kulhu. 7 kali. Al-Falaq 7. An-Nas 7. 7 kali. Itu keterangannya di bawah. Ganjaran-ganjarannya. Caranya kakinya duduknya di bawah. Ada keterangan nomor 3 tuh. Ada footnote catatan kaki. Keterangan-keterangannya bagaimana posisinya. Ganjarannya kayak apa. Segala macam. Ntar doa di sholat Jumatnya begitu. Kalau mau doa ntar doanya begitu. Nih kalau kita biar tetap iman Islamnya biar bagus, paling enggak di sholat Jumat baca yang di dalam kurung tuh halaman 43. Halaman 43 tuh, 43. Nah itu biar kita lurus jiwanya, tenang. Nah kalau halaman 42 dulu dah tuh. Halaman 42 yang ada garis miringnya tuh. Ada garisnya dua baris dari bawah, dua baris dari bawah. Allahumma ya loniyu ya hamid ya mubiu ya mu'id ya rahimu ya wadud agnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'asyatik wa bifadlika aman. Nah itu empat kalinya dari situ, paling enggak itu biar kita rezekinya gampang. Nah ini yang kita biar hatinya terarah lurus habis Jumat baca bait ini nih halaman 43 yang dikurung tuh. Itu kita baca ilahi tuh. Ini ya ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Atau mau lagunya bagaimana kelah, begitu terserah kita. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Badannya 4 kali. Nah ini biar kita meninggal husnul khatimah amalan pada wali. Itu Jumat. Ada tuntunannya semuanya. Kalau kita pengen singkat, kan doa ini banyak ya. Ini habis dohor lain, asar lain, maghrib lain, ini. Nah ini kalau kita pengen singkat, ada pada halaman 45. Ini doa wasiat Imam Ghazali kepada murid kesayangannya. Ini Imam Ghazali ajarin doa habis sholatnya. Ini aja, dohor ke asar ke maghrib ke isya ke subuh ke tahajud ke. Itu halaman 45 tuh, sampai 46. Itu doanya, tinggal dibaca terjemahnya. Begitu tuh, begitu tuh, tinggal baca terjemahnya. Jadi di sini sudah banyak petunjuknya. Baca banyak petunjuknya. Banyak petunjuk, tinggal kemudian kita amalin saja. Banyak kita amalin, tinggal kita amalin. Udah banyak keterangan-keterangannya. Jadi tinggal kita baca-baca aja. Lama-lama juga hafal. Kalau sering kita baca, wis baca aja padanya. Kalau kita di musola tinggal kita baca aja dah, begitu baca aja. Tapi kan di rumahnya didengar dulu ya kan. Jangan sampai di musola dieja ya kan. Kan lama nunggunya jamaahnya ya. Allahumma alif jabar a ya. Kan lama. Jadi paling enggak itu begitu. Kurang lebih ini. Begitu. Saya kira itu. Nah, jamaah kalau udah ada yang mau kopi kasih bagi saudaranya ya silakan. Begitu enggak apa-apa. Buku-buku saya tinggal dibagi-bagi nantinya begitu, ambil saja itu tidak mahal lah, yang kayak-kayak begitu pas 7.000 begitu awet amalan buat kita manfaatnya, jangan niatnya beli, niatnya hadiah aja, yang kayak-kayak begitu enggak apa-apa, yang kayak-kayak begitu segini aja dah ya, sudah ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama kita. Dengan hidayah itu hidup kita makin mulia dunia dan akhirat kita. Fatihah. Thank you.